إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب berkata penulis kitab التوحيد شيخ محمد بن عبد الوهاب walahuma masih dari keduanya yaitu dari Bukhari Muslim min hadis Ibnu Abbas dari hadis Ibnu Abbas bimaknahu yaitu yang kandungannya secara maknanya ya fihi qala ba'duhum ya bahwa sebagian mereka mengatakan sebagian musyrikin laqad sadaqana wa kadza wa kadza sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Ini artinya sebagaimana telah dijelaskan pada pekan lalu atau pada awal pembahasan bab ini, yaitu musyrikin ketika mereka diberikan rezeki oleh Allah berupa hujan, mereka mendustakan nikmat Allah tersebut. Mendustakannya dalam bentuk apa? Yaitu dengan menisbatkan rezeki berupa hujan tersebut kepada bintang-bintang, sehingga mereka tidak bersyukur parah, dan lebih dari itu mereka menisbatkan rezeki mereka itu bukan dari Allah tapi dari bintang-bintang. Kata mereka laqad sadaqana wa kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat-ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang azim, yang besar, ya. Law ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Fala ya, kemudian innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ini Al-Qur'an adalah yang mulia. Ya, fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara yaitu Lauhul Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuhnya melainkan ya al-mutahharun, hamba-hamba yang disucikan. Ya, dalam adab Syafi'i hamba-hamba yang disucikan di sini yaitu hamba-hamba yang taharah. Ini jadi dalil dalam adab Syafi'i dan yang lainnya, memegang mushaf harus dalam keadaan taharah, tidak boleh dalam keadaan hadas. Ya. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabbul Alamin yaitu dari Allah. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh berita ini yaitu berita Al-Qur'an, hadzal hadis, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki yang kalian telah dapatkan yaitu berupa hujan dari Allah, tukadzibun, annakum tukadzibun, justru kalian mendustakannya. Jadi di sini musyrikin mereka mendustakan nikmat Allah berupa hujan dengan menisbatkan hujan tersebut kepada bintang-bintang, dengan mereka mengatakan laqad sadaqa nau'u kada wa kada, sungguh benar bintang ini dan bintang itu. Ini sebenarnya rangkuman dari pembahasan yang lalu, pembahasan pekan lalu maupun dua pekan sebelumnya dari awal bab ke-29 ini. Asy-Syaikh Qarawi menjelaskan syarhul kalimat di penjelasan kosakata ayat ini, fala uqsimu, di situ lihat ya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, fala lamnya di situ lam zaidah litakid. Nah, para ulama berselisih apakah di Al-Qur'an ada huruf zaidah, ya. Ibnu Qayyim mengatakan enggak ada huruf zaidah, semuanya huruf di Al-Qur'an berfungsi, karena kalau ada zaidah tambahan itu zaidah. Seakan-akan ya ada yang tidak perlu gitu, padahal semuanya berfungsi. Ya, namun ulama yang mengatakan zaidah itu pun itu ada fungsinya, yaitu litakid. Ya, litakid yang fungsinya untuk menegaskan, menguatkan. Ya. Taib. Jadi la di situ bukan la nafiyah. Bukan dipahami aku tidak bersumpah, justru sungguh aku bersumpah begitu. Uqsimu, aku bersumpah. Ya. Allah bersumpah dengan apa? Bimawaqi'in nujum, dengan tempat beredar bintang-bintang. Nah, kalau Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki, fa'alu lima yurid, Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, mereka lah yang akan ditanya. Namun perlu dipahami, semua makhluk-makhluk atau benda yang dijadikan oleh Allah sebagai ya objek untuk bersumpah, itu adalah benda-benda atau makhluk besar yang menunjukkan besarnya permasalahan sehingga Allah bersumpah dengannya. Ya, semisal wasama iwal ard, gitu kan, demi langit-langit, demi langit, demi bulan, demi bumi, ya, wal qamar, wasyamsi, ya, demi matahari, bulan, wal asr, demi waktu, demi masa, dan seterusnya. Adapun hamba, mereka enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah tabaraka taala. Ya, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Syiriknya syirik apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Nanti ada pembahasan mengenai hal ini, yaitu syirik asghar. Ya, syirik asghar, dan berubah menjadi syirik akbar apabila objek yang dia jadikan sumpah tadi dia cintai, dia agungkan sebagaimana pengagungan dia, cinta dia kepada Allah. Ya, sebagaimana pengagungan dia dan cinta dia kepada Allah. Dia rendahkan diri dia kepada makhluk yang dia jadikan objek sumpah tadi sebagaimana perendahan diri dia ke hadapan Allah. Maka itu berubah menjadi syirik akbar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian bimawaqi'in nujum, dengan tempat beredarnya bintang-bintang, ai masaqitiha. Yaitu tempat masaqitnya, tempat turunnya. Tempat turunnya bintang-bintang, inda ghurubiha, ketika dia tenggelam. Ya. Wa innahu ai al-qasam alladhi uqsimu bih. Dan sesungguhnya dia, yaitu qasam, sumpah yang aku bersumpah dengannya. Ya. Wa innahu ya laqasamun, itu adalah benar-benar sumpah yang azim, yang besar. Lau ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Innahu Qur'an la Qur'anun Karim, itu adalah Qur'an. Al-Kari, Qur'an Karim, itu Karim itu apa? Katsural khair azim. Karim sifat musyabbaha dari karuma, yakrumu, karimun. Apa maksudnya karim? Kalau sering kita terjemahkan yang mulia begitu ya. Itu maksudnya adalah katsural khairi azimun. Yang sangat banyak kebaikannya, yang agung. Ya. Fi kitabim maknun, sesungguhnya Quran itu ada di kitab yang maknun. Ya. Maknun, apa makna maknun? Kitab, al-murad bil kitab huwa al-kitabu alladhi bi aidi al-malaikah. Itu Al-Quran, yaitu kitab yang ada di tangan-tangan malaikat. Maknun mahfudhin. Ya. Maknun yaitu yang mahfud. Apa mahmud? Mahfud, terjaga, terpelihara. Ya, makanya dinamakan lauhul mahfud, lauh, lembaran, catatan takdir. Mahfud, yang terjaga. Terjaga dari apa? Anit tabdili wa taghyir, dari perubahan pergantian. Maka yang namanya takdir yang Allah tuliskan dahulu ketika Allah perintahkan kolam, ya, uktub, kata Allah kepada pena, kepada kolam. Kata kolam, ma aktub ya Rabb, apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang terjadi takdir sampai akhir masa. Dan semua yang tertulis itu tidak akan ada namanya revisi. Enggak ada namanya tabdil, taghyir. Semua berlaku. Nanti kalau ada orang silaturahmi, panjangin umur ya. Ya gitu. Dia silaturahmi, panjangin umur, nambah rezeki. Apakah dahulu di lauhul mahfud jatah umurnya 50 tahun gara-gara dia silaturahmi jadi 60? Berarti terevisi? Enggak. Panjang umurnya, umur panjang keberkahan umurnya. Enggak ada revisi. Paham di sini? Enggak ada revisi. Nah, para ulama menambahkan lagi. Di antara Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, apa yang dimaksud dengan mahfud, lauhul mahfud? Maknun, maknun itu kan mahfud, terjaga. Terjaga dari perubahan, pergantian, revisi. Satu lagi, terjaga dari ittila' al-makhluk. Terjaga dari diketahui oleh makhluk. Yang namanya takdir yang ada di lauhul mahfud itu perkara gaib. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, maka itu terjaga, terjaga dari diketahui makhluk. Masa mendatang kehidupan kita yang nanti, esok, lusa dan seterusnya enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada orang yang menerka-nerka, meramal-ramal, apalagi menyatakan akan terjadi begini begitu, saya kunu kada wa kada, saya husu kada wa kada, maka dia adalah kadzab dan teranggap sebagai tagut. Karena di antara definisi tagut yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah ialah man yadda'i ilmal ghaib, yang mengaku-ngaku mengklaim tahu perkara ilmu gaib. Maka para peramal mereka tagut, dan yang mempercayai ucapan peramal kata para ulama kafir keluar dari Islam. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, ke peramal, bertanya tentangnya, fasalu an syai', bertanya kepada peramal tadi, fasaddaqahu, dan dia membenarkan apa yang dikatakan peramal tadi, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak itu peramal-peramal di pinggir-pinggir jalan, apalagi kalau lagi apa ada bazar-bazar, car free day atau keramaian. Ramal tangan, dilihat garis tangan. Ini garis rezeki, garis keturunan, garis kesehatan, garis-garis-garis-garis itu. Iya dan bila mereka tagut. Ya. Dan kewajiban bagi pemerintah Islam menangkap dan menghukum mati mereka. Enggak sekedar menangkap, namun menghukum mati tanpa dimintai taubat. Tanpa dimintai taubat. Kalau benar dia tobat, urusan dia dengan Allah, dan tugas bagi pemimpin menangkap dan membunuh mereka. Menangkap dan membunuh mereka. Barakallahu fikum. Ya. Pernah kita bacakan di sini salah seorang sahabat salaf dahulu mereka membunuh dukun tanpa izin dari waliul amr, pemimpin. Dan pemimpinnya ya menyetujui. Nah, tapi kalau sekarang antum ditangkap. Karena apa? Di sini, di Indonesia ini, dukun dapat payung hukum. Lihat praktek-praktek dukun, punya yayasan, punya payung hukum, dapat izin. Ya, dapat payung hukum. Artinya apa? Legal secara hukum negara. Ya. Mereka berani bikin kongres, bikin apa tuh namanya, Persatuan Dukun Nusantara, Perdunu. Perdunu. Loh bener ini? Bener. Kan viral kemarin. Bahkan ketika ada kejadian sesajen untuk setan yang di Semeru kemarin ditendang sama orang yang ditangkap itu. Dukun demo. Dukun demo. Dukunnya demo. Allah musta'an. Ya barakallahu fikum. Naam, lanjut lagi. La yamussuhu illal mutahharun illal mutahharun. Ai la yamussuhu indal mala' indallahi illal malaikatu. Yaitu tidak ada yang menyentuhnya di sisi Allah kecuali malaikat. Ini karena Syekh Al-Qarawi di sini beliau bermadzhab bukan madzhab Syafi'i. Ya, karena sebagian ulama termasuk di antara Imam Malik dan yang lainnya mengatakan illal mutahharun adalah al malaika, malaikat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan illal mutahharun yaitu semua manusia yang memegang mushaf dia harus taharah. Ya, dia harus dalam keadaan taharah, tidak berhadas, suci dari hadas. Makanya dalam mazhab Syafi'i seorang dalam keadaan hadas kecil apalagi ada sebesar, tidak boleh megang mushaf. Ya. Taib. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah dengan hadis ini, ucapan ini itu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Ya, ucapan Allah. Antum mudhinun, kalian mudhinun apa mudhinun? Ai tumaliun. Tumaliuna bihi al-kuffar wa tarkanuna ilaihim. Itu kalian malah berpihak kepada orang-orang kafir dan kalian malah ya beriktimad bersandar kepada mereka, pro mereka. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Meremehkan Al-Qur'an. Maka kemarin ketika Ahok menistakan Quran, itu ajaib kalau ada orang yang ngaku Islam malah pro Ahok. Membela Ahok. Gila itu. Mana ada orang Islam pro Ahok? Ahok jelas-jelas menista Quran. Mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah. Gila itu. Berarti ada sifat kadzib, dusta dari ayat Al-Quran. Subhanallah. Kita mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, kufur ijma' para ulama. Apalagi ini enggak cuma mengingkari, lebih dari itu, menista. Menista bukan mentaktil. Ya. Tapi menista. Iya dan billah. Ahoknya kafir dong. Ya enggak, belum nista Quran aja dia udah kafir. Nah. Ya, apalagi. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemarin ya ikhwah, sempat ramai itu ketika ada masjid ya menolak menyolati atau jenazah sesiapa saja yang diketahui pro Ahok. Ya, saya termasuk yang pro kepada orang-orang tersebut walaupun mereka dibully senasional ya. Ya. Ya, berhak dia. Kita kan berhak enggak mau nyolatin orang. Nabi aja enggak mau nyolatin sahabat yang enggak mau bayar, belum bayar hutang. Ya. Nabi aja lo bayar hutang itu kan dia enggak kafir, ya. Memangnya kafir enggak bayar hutang? Enggak. Tapi barakallahu fikum. Kita berhak enggak mau ngurusin jenazah orang yang enggak sholat. Apalagi yang pro Ahok. Ini Ahok bukan sekedar kafir, tapi sedang membuka front. Ya. Front konflik besar antara kaum muslimin dengan kafir semua di negeri ini. Malah dia buka, malah dia pro Ahok, itu ajaib itu. Ya. Dan ketika banyak DKM-DKM masjid di negeri ini terbuka, mereka mengatakan enggak bersedia mengurus jenazah pro Ahok. Nah, barakallahu fihim. Ya. Saya dukung mereka. Dan aneh kalau ada orang Islam malah ikut mengecam. Enggak boleh begitu. Ya, enggak boleh. Lah, emangnya kenapa enggak mau ngurusin jenazah orang yang pro Ahok? Enggak manusiawi. Kenapa emang yang enggak bayar utang aja ada Nabi enggak mau ikut ngurus? Enggak mau nyolatin? Nabi berlepas diri. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki yang kalian dapatkan dari Allah berupa hujan, justru kalian mendustakannya. Wa ja'aluna rizqakum ay al-matara. Ya, yaitu hujan. Ya, hujan itu rezeki dari Allah. Minta hujan kepada Allah. Orang Arab Baduy tahu dia. Ketika hujan enggak turun, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lagi khutbah. Rasul menghentikan khutbahnya. Berdoa, hujan turun. Ketika hujan enggak turun-turun, Arab Baduy tahu ini. Ini datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah kepada Allah. Jadi Arab Baduy itu bertauhid, dia bertawasul dengan doanya Rasulullah yang yaitu Rasulullah yang masih hidup hadir dan minta agar Rasulullah berdoa kepada Allah. Arab Baduy ngerti nih. Padahal Arab Badu itu banyak dikisahkan ya mereka begitulah, kencing di masjid. Tapi mereka ngerti bertauhid. Enggak datang ke dukun rara gitu. Arab Baduinya. Ini hujan nih, gimana nih? Mana ada Arab, enggak ada kisah seorang salaf ya datang ke dukun kalau mau menghentikan hujan. Kalau ada ya bukan jadi salaf lagi, sarap itu mah. Enggak ada salaf yang kayak begitu. Enggak ada sahabat yang kayak begitu. Ya, yang datang ke dukun biar hujan berhenti. Nah. Jadi dalam kejadian beberapa kemarin itu, sikap Islam terhadap dukun atau fenomena dukun mentahdir dukun dan pasien pelanggannya. Bukan cuma dukun yang ditahdir. Kalau kemarin kan ikhwah pengajian cuma berani nahdir dukunnya. Mandalika, oh Rara ini, togut, togut, togut. Yang ngundang Rara siapa? Hah? Emangnya Rara datang sendiri gitu? Minggir lo pada, kata si Rara. Ya, aneh mau ini nih, beresin hujan. Nah siapa dia? Ya gak? Pasti diberikan izin, mandat oleh pihak yang mengundang dan dibayar. Siapa itu? Lah itulah. Harus ditahdir. Siapa dia, gak mau tahu, mau menteri kek. Ya, cuman ikhwah-ikhwah ini keblinger ini. Yang ditahdir hanya dukunnya. Itu bukan Islam. Islam itu mentahdir dukun dan pasien dukun. Zaman Fir'aun. Ini memang salafnya mereka itu Fir'aun. Penguasa yang kolaborasi dengan dukun, Fir'aun. Sejak Musa belum lahir, kolaborasi dengan dukun. Kolaps dia. Kasih tahu nanti akan ada bayi dari Bani Israel yang menghancurkan kerajaanmu. Info dari mana Fir'aun? Dari dukun. Langsung bunuh semua bayi Bani Israel di tahun itu. Ya. Sampai mau tanding lawan Musa pun panggil dukun. Kolaborasi apik antara hukam dan saharoh kuhan, salapnya adalah Fir'aun. Kalau ada pemerintah kolaborasi dengan dukun, nah itu salapnya udah ada. Hajjaj bin Yusuf gak pernah main dukun. Hatta Khalifah Ma'mun yang mengatakan Quran makhluk, gak ada main dukun. Gak ada. Gak ada. Khalifah Ma'mun itu dia berhukum dengan hukum Allah. Dia betul mengatakan Quran makhluk. Ngikutin syekhnya, gurunya Ibnu Abi Duat dan para syekh Mu'tazilah yang diangkat jadi menteri-menteri agama lah kayak sekarang. Ya, jadi mufti. Namun dia gak ada dalam riwayat memberikan ibadah sesaji kepada selain Allah. Gak ada. Nah itu udah ngeri itu. Ya. Iya dan billah. Maka yang kayak gini kita mengingkari. Ngingkari itu kan gak konsekuensi ngelawan. Oh jangan, gak boleh diingkari. Nanti kalau ingkari kita berarti ngelawan dong. Loh itu manhaj khawarij. Ya. Ingkari-ingkari aja. Konsekuensi ngelawan, ngelawan itu kalau punya kekuatan. Ya, tadi saya sebut apa? Manhaj khawarij. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama yang lain enggak. Walau enggak punya kekuatan, namun dikatakan bersalah, ya'sam berdosa. Fatwa siapa? Syekh Saleh Al-Syekh yang mengatakan demikian. Ya. Namun yang tepat ialah tadi Syekh Saleh Al-Syekh walaupun enggak mengatakan yang memberontak tadi bukan khawarij, bukan ya, bukan khawarij, bukan apa namanya? Kok sekarang teroris ya. Ya, namun Syekh Saleh Al-Syekh menyalahkan mereka. Menyalahkan mereka. Begitu. Dan yang namanya mengingkari ya kemungkaran penguasa itu enggak konsekuensi ngelawan. Kalau ngelawan itu mesti ada syarat. Punya kekuatan. Kemudorotan, mafsadat yang timbul dari melawan harus lebih kecil dibandingkan dengan kemudorotan, kemafsadatan bertahan di bawah kepemimpinan dia yang mungkar. Tabarakallahu fikum. Annakum tukadzibun, bahwa kalian mendustakannya. Wa dzalika binisbatikum al-matara ilal anwa, yaitu dengan kalian menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. La ila munzilihi al-haqiqi, yaitu tidak kepada zat yang menurunkan hujan tadi, yang memberikan, mengkaruniakan hujan tadi secara hakikatnya. Wa huwa Allahu, yaitu Allah Azza wa Jal. Asyarhu al-ijmali, penjelasan global ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, yuqsimullahu bimasakitin nujum, maka Allah bersumpah dengan tempat ya, turunnya bintang-bintang, inda gurubiha, ketika bintang-bintang itu tenggelam, ya, ala isbati azamatil Qur'an, untuk menetapkan keagungan Qur'an, wa barakatihi, dan keberkahan Al-Qur'an, wa annahu mahfudun fil kitab, dan bahwasanya Al-Qur'an itu mahfud, terjaga. Ya, terjaga tadi apa? Terjaga dari perubahan dan terjaga dari diketahui oleh makhluk. Alladzi bi aidil malaikah, yang ada di tangan malaikat. Wa annahu la yamussuhu indallahi ilal malaikatu almutahharun. Dan bahwasanya tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an tersebut di sisi Allah kecuali malaikat yang disucikan. Wa annahu munazzalun min malikil kaun. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari sang penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Tabaraka Taala. Wa mudabbirihi, dan pengatur alam semesta ini, yaitu Allah Tabaraka Taala. Wa laisa kama za'ama al-musyrikun, tidak sebagaimana yang disangka oleh musyrikun bahwasanya Quran itu adalah syi'ran wa kihanatan, syair-syair saja, dan hanya berupa perdukunan. Sehingga musyrikin menuduh Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Al-Quran, ya, itu sebagai penyair, syair, karena yang diucapkan oleh Nabi syair, kata mereka. Mereka menuduh Nabi SAW sebagai kahin, dukun, karena mereka menganggap apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dibacakan oleh Nabi berupa ayat-ayat Al-Quran itu mantra-mantra perdukunan, kata mereka. Ya, tapi barakallahu fikum. Summa yunkirullahu ala ulaika, kemudian Allah mengingkari mereka, alladzina yumali'una al-kufara, yang mereka justru malah berpihak kepada Al-Qur'an, kepada orang-orang kafir, fil Qur'an, terkait Al-Qur'an ini, wa yudahinunahum bitahrifi ahkamihi wa yarkanuna ilaihim. Ya, dan mereka malah ya meremehkan, ya, karena tadi makna mudhinun adhana yudhinu, berpihak kepada orang kafir, wa tarkanuna ilaihim, dan bersandar kepada mereka, ya, dan meremehkan, wa yudhinunahum bitahrifi, ya, wa yudahinunahum bitahrifi ahkamihi wa yarkanuna ilaihim, ya, dan malah berpihak kepada mereka orang-orang kafir yang mentahrif, menyelewengkan hukum-hukum Quran, dan mereka malah ya bersandar kepada orang-orang kafir. Min dzalika muwafaqatuhum lil kuffar. Ya, di antaranya apa? Mereka sepakat dengan orang-orang kafir dari sisi apa? Binisbati rizqi, ya, yaitu dengan menisbatkan rezeki alladhi huwal mataru ilal anwa, ilal anwa. Ya. Menisbatkan rezeki yaitu berupa hujan kepada bintang, dan ini serupa dengan orang kafir. Wadzalika takdzibun bimunzilihi alhaqiqi wa huwa Allahu azza wa jalla. Ya, yaitu berarti ini mendustakan zat yang menurunkan hujan itu secara hakiki, itu Allah azza wa jalla. Kalau menahan hujan, Allah juga. Kalau ada orang datang ke dukun Rara dengan meyakini hujan ini enggak turun, hujan ini turunnya tersendat, dinisbatkan kepada kejagoan si Rara, gitu. Si Rara itu sekarang tenar loh, ya. Saya juga, kita wajib sebelih nih, marah murka ini. Sampai konser musik manggil Rara. Alhamdulillah. Sekarang enggak terlepas dari gagal atau enggaknya, ya. Ya. Gagal aja tetap di repeat order. Gagal aja tetap dipanggil. Ya. Dan gagal aja mereka menisbatkan hujan itu mereka tetap menghargai jasa Rara. Kata mereka apa? Untung ada Rara. Kalau enggak ada Rara banjir gitu. Gila ya itu. Allahu musta'an. Nah, ini Rara jadi tenar. Ya. Dan pawang-pawang hujan, dukun-dukun jadi kebanjiran job. Nah, siapa ini sunnah sayyiah ini? Dari dulu udah ada. Namun siapa yang mempopulerkan ini? Nah, itu yang di Mandalika kemarin. Ya, yang di Mandalika kemarin. Menteri BUMN atau siapalah yang ngurus itu. Wajib ditahdir. Biar dia sadar dan umat sadar. Bukan malah dibela, didiemin. Ini setan bisu. Ini perkara gak main-main ini. Kalau mereka korupsi ya ikhwah, kita oke lah. Itu urusan politikus lah. Urusan partai oposisi kalau mereka korupsi. Ya. Tapi mereka ini main-main soal beginian. Ya. Mengerikan. Dan ini ngeri ini. Mereka nanti diikutin orang. Karena mereka adalah panutan dan Rasulullah SAW mengatakan ini akhafu ala ya, ala ummati ala aimmata al-mudillin. Aku mengkhawatirkan umatku adalah apa? Bahkan dalam riwayat yang lain dengan isim tafdil. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah apa? Al-aimmata al-mudillin. Para pemimpin yang menyesatkan. Ini menyesatkan enggak? Bukan menyesatkan lagi ini. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebagian ikhwah atau ustaz diam sementara mereka begitu reaksioner menyikapi penyelisihan, kesalahan dai-dai. Yang dai-dai ini enggak nyampe datang ke dukun gitu. Taruhlah Hizbi Haroki. Kenapa? Oh ini karena umat tahu mereka ini menyesatkan. Yang nyesatin itu dua hal. Du'at ila abu abi jahannam, da'i-da'i yang menyuruh pada jahannam, dan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi dua-duanya mesti ditahdir. Imam Ahmad dulu mentahdir. Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia begini begitu. Imam Ahmad tahdir kan? Tahdir. Sampai Imam Ahmad di penjara. Enggak apa-apa. Oh sekarang enggak. Begitu reaksioner terhadap penyimpangan dai-dai. Yang dai-dai tersebut enggak ada tuh yang datang ke Rara. Enggak ada. Dai-dai tersebut enggak ada yang tuh yang ya, mandiin motor dia, mobil dia pakai kembang rupa. Paling mandiinnya ke steam motor. Enggak pakai kembang tujuh rupa. Enggak ada tuh dai-dai tersebut yang datang ke Danau Toba ngelempar jeruk purut. Ngelempar ngepret-ngepret air suci untuk dapat ya dapat perlindungan dari roh-roh halus di Danau Toba ketika meresmikan pelabuhan Danau Toba kemarin terupdate kemarin itu maksudnya Qoblal Ayyam baru aja berapa hari yang lalu terupdate kesyirikan terupdate syirik terupdate dari ya, pemimpin nomor satu. Dai-dai yang menyimpang-menyimpang itu yang ditahdir sama ustadz-ustadz sunnah itu. Gak ada tuh yang ngepret-ngepret air suci ke Danau Toba, buang jeruk perut, minta perlindungan kepada dewa atau roh-roh harus di Danau Toba demi mendapatkan ya, keselamatan di proses pembukaan pelabuhan Danau Toba. Gak ada. Paling nyimpangnya apalah, ya besar penyimpangnya, tapi gak ada yang kayak gitu. Baru ngomong, boleh kunut subuh, tahdir rame-rame. Hah? Tahdir rame-rame, kunut subuh. Imam Syafi'i kunut subuh juga, Imam Malik kunut subuh juga. Taruhlah, gak kuat gitu, gak kuat. Anggap ya. Anggaplah gak kuat. Nyimpangnya, iya sampai sholatnya batal gitu yang kunut subuh. Sholatnya batal gak? Nih, gak usah ditanya kalau jadi makmum gimana imam kunut. Gak usah. Nih, saya jadi imam, saya kunut. Kalau makmum, oke lah ngikut imamnya. Madhab Imam Ahmad kan ya. Nih sekarang nih Imam Syafi'i, Imam Malik nih jadi imam nih kunut tuh kan. Nah, saya ikut-ikutan tuh kunut. Habis sholat subuh saya jadi imam Allah Madinah fi man hadait wa afina itu saya sholatnya batal gak? jadi ahli bid'ah enggak? Enggak. Dosa besar enggak? Enggak. Butuh pendapat imam salaf. Kalau yang mengatakan sholat saya batal, batal enggak. Bid'ah, ahli bid'ah enggak. Ya, dosa besar enggak. Kok semangat banget nahdir orang kunut. Itu yang ngepret-ngepret air suci ke Danau Toba terupdate, syirik terupdate. Ya, yang ngelempar jeruk purut ke Danau Toba demi mendapatkan keselamatan peresmian pelabuhan Danau Toba enggak ditahdir. Diam mingkem. Enggak boleh. Ulil amri. Yang ini mah dai sesat. Sesatnya syirik enggak? Ya enggak, tapi dia kunutan. Ngajak orang bermadzhab Syafi'i. Haroki dia. Ya haroki lah, gerak lah. Masa sukuti diem? Ya haroki lah. Nah. Padahal dai tersebut gak pernah mandiin motor dia, mobil dia. Pakai kembang tujuh rupa arahan dukun. Kalau mandiin paling di steam motor. Ya, kayak sabun, ser gitu kan. Gak kayak yang nyiram kembang. Mobil halu yang gak keluar-keluar sampai sekarang. Mandiin kembang. Itu apa itu mandiin kembang pakai itu? Hah? Iya dan billah. Jawennya. Sekarang saya mau tanya, ngelempar jeruk perut air suci di Danau Toba peresmian, ya, peresmian pelabuhan Danau Toba kemarin demi mendapatkan perlindungan dari, ya, ya tak tahu dari siapa, dari setan Danau Toba kali apa. Itu syirik, maksiat, apa gimana? Apa mubah? Syirik. Kenapa kok yang semangat nahdirnya itu? Nahdir orang-orang ya kayak Pak Ahmad yang kunut subuh mungkin misalkan. Misal gitu. Ya. Makanya kalau saya ditanya manhaj antum apa? Saya tanya balik, manhaj Jokowi ya, Pak? Saya langsung tanya balik, manhaj Jokowi ya, Pak? Kalau dia bilang Jokowi salafi, berarti saya lebih salafi lah. Orang saya cuma mandiin motor NMAX saya di steam kok. Kalau mandi di rumah kayak sabun. Enggak pakai kembang tujuh rupa, arahan dukun. Ya. Saya enggak pernah tuh ngepret-ngepret air suci, lempar jeruk perut ke Danau Toba demi mendapat perlindungan buat peresmian pelabuhan. Enggak pernah. Ya. Saya kepret-kepret pakai air paling kalau anak saya susah dibangun. Saya enggak pernah tuh nantang-nantang siapa yang mau ganti UUD 45 ini final, kita gebuk, kita lawan. Enggak pernah saya ngomong kayak gitu. Na'udzubillah, itu syirik akbar kayak gitu. Juhud, ijma' para ulama itu kufur akbar. Ya. Enggak pernah saya kayak gitu. Kok mereka diam aja tuh terhadap yang itu? Ya. Jadi kalau dipertanyakan manhaj antum apa? Saya tanya balik, manhaj Jokowi apa? Kalau dibilang Jokowi muslim, ya saya juga muslim. Kok antum gak pernah nahdir Jokowi? Saya gak pernah loh ngelakuin yang Jokowi lakukan. Oh Jokowi kan pemimpin. Oh kalau pemimpin dikhawatirkan Nabi. Pemimpin menyesatkan. Ya, kata Nabi itu yang paling aku khawatirkan menimpa umatku apa? Alaimat al-mudillin, pemimpin yang menyesatkan. Bukan cuma da'i-da'i yang ente tuduh sesat. Ya, lihat di Indonesia itu tuh banyak Jokowi lovers. Jokowers apa Jokowi lovers namanya? Jokower. Banyak pengikutnya. Ya harus ditahdir. Ya, harus ditahdir. Diberikan peringatan, ini perbuatan syirik. Jangan cuma beraninya nahdir orang yang ya dai-dai yang gak pernah kayak gitu. Ya. Kalau dibilang Jokowi salafi, ya kalau begitu saya lebih salafi dong. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Dan saya kalau nanya sama mereka itu, mau ustadznya ke apalagi yang kroconya, kebingungan. Nah. pasti ngalihin. Oh ini kan kok kenapa jadi Jokowi? Ya, acuannya gitu. Ente sikap ente gimana? Kok bisa ente galak sama saya nih? Nah, Jokowi ente ingkarin nggak? Ya ingkari. Oh, ya udah. Kenapa ente diam aja? Pemimpin. Oh, pemimpin itu dikhawatirkan sama Nabi tuh. Al-Aimata al-Mudilin. Kenapa ente peringatin saya dan orang-orang? Karena saya dikhawatirkan memberikan pengaruh. Seberapa besar pengaruhnya dibanding pemimpin yang menyesatkan? Dia bersuara, satu negara dengar. Kalau ustaz bersuara, ya paling satu masjid. Di mana dia bersuara? Di medsos. Berapa sih followersnya? 1,000, 2,000. La haula wala quwata illa billah. Itu manhaj sesat ya, kayak gitu ya. Ya, dan saya menyebutnya manhaj setan kayak gitu. Setan bisu lagi, udah setan gagu lagi. Nah, karena orang yang diam dari kebungkaran itu setan bisu, kata para ulama. Ya, beraninya cuma sama dai yang sholat, yang enggak pernah ke dukun, yang enggak pernah tadi ngepret-ngepret air suci buat minta perlindungan. La haula wala quwata illa billah. Ya, ingat ya, mengingkari kemungkaran penguasa sama sekali tidak berkonsekuensi melawan. Pengingkaran man roaming kumungkaran fal yughayyirhu biyadih. Enggak mampu kita pakai tangan. Fa ilam yastati fa bi lisani. Mampu enggak pakai lisan? Mampu. Kamu kok di enggak pakai lisan? Ya kita diam aja. Wah, oh, diam aja. Kalau diam aja kata Nabi, wa dzalika adaful iman. Iman yang paling rendah. Oh, iman yang paling rendah sok-sokan nahdir. Ya. Oh, iman yang paling rendah ya udah, tobat. Ya. Itu bentar lagi kufur karena imannya kan paling rendah tuh. Ya. Masih muslim, tapi bentar lagi kufur, tobat. Banyakin ibadah. Gimana biar imannya bisa kuat lagi? Ya. Barakallahu fikum. Para ulama diam aja. Ulama nasehatin. Ya. Kalau yang nasehatin, ulama nasehatin, nasehatin pemimpin yang sesatnya atau mereka tetap berbicara. Dari zaman Imam Ahmad mereka berbicara. Ya enggak? Dan mereka tidak dianggap sebagai setan yang bisu, berbicara mereka. Ya. Kalaupun mereka tidak berbicara, mungkin ada uzur, mereka diancam dari zaman dulu gitu. Ya, dulu Imam Ahmad bersuara. Ya. Ali bin Madini diam enggak bersuara. Ya, bahkan bertauriah. Quran, Injil, Taurat, makhluk. Orang-orang kan taunya setuju ya. Makmun taunya, ah, Ali bin Madini ini setuju nih. Dia nyelamatin diri. Ini tangan saya kelingking, ini makhluk. Tapi Imam Ahmad enggak suka itu. Makanya Imam Ahmad mentahdir Ali bin Madini. Sampai Imam Ahmad lagi sakit ketika sudah dibebaskan mau dibesuk Ali bin Madini, Imam Ahmad enggak mau menjumpai. Dan itu penyesalan terbesar Ali bin Madini. Dia tapi lihat ancamannya jelas kan? Kalau enggak ikutin penguasa apa? Ditangkap dibunuh. Imam Ahmad juga tahu resiko itu. Namun Imam Ahmad mengatakan kalau dia Imam Ahmad diam juga, bertauriah juga, terus umat gimana? Kan dengan Imam Ahmad bersuara umat jadi tahu ini mungkar. Paham enggak sih? Itu umat di saat itu, umat di zaman dekat sekali dengan salaf loh. Orang-orang di Baghdad dahulu mereka jumpa Imam Ahmad, Ali bin Madini, mereka berjumpa dengan Imam Syafi'i, sebelumnya mereka berjumpa dengan ya, Abu Yusuf. Dekat sekali dengan masa salaf. Tapi mereka bingung. Tatkala Imam Ahmad bersuara, oh yakin semua. Ini penguasa sesat. Bukan mereka rame-rame datang kepada Imam Ahmad. Kita lawan gak Imam Ahmad? Nah, Imam Ahmad bilang, jangan, darah-darah. Ya. Oh sekarang, diam teman. Penguasanya ngepret-ngepret air suci ke Danau Toba demi keselamatan. Diam. Lihat. Orang taunya, oh benar. Ya, mobil halu dimandiin pakai kembang 13 rupa. Orang. Orang-orang tanya, oh berarti ini kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan. Tuh, presiden aja. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Ya, al-fawaid. Faedah yang kita bisa ambil dari sini. Lillahi ayyuksima bima yasha'u. Allah berhak untuk bersumpah dengan apa aja yang Allah kehendaki. Ya. Baik. Namun makhluk yang Allah jadikan objek untuk sumpah itu makhluk yang memiliki kedudukan yang besar dan itu berarti pada permasalahan yang besar. Ya. Walaisa lil basyari ayyuksimu illa billah. Dan manusia basyar itu enggak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, au sifat ya, atau dengan sifat-sifat Allah. Ya, dia enggak boleh bersumpah dengan makhluk, enggak bisa. Syirik asghar, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Asani yang kedua, isbatu azamatil Qur'ani wa hifdzihi anit tabdili wa taghyir. Penetapan keagungan Qur'an dan dijaganya Qur'an dari perubahan, pergantian, bahkan ditambahkan lagi, yaitu adanya revisi. Ya. Qur'an itu enggak ada namanya revisi. Enggak ada. Adapun yang terjadi di masa Utsman dengan dikumpulkannya ya, qiraat-qiraat itu yang disepakati secara ijma', itu bukan revisi, itu justru penyatuan. Ya, penyatuan. Dan enggak ada sekarang, oh ini ternyata setelah berlalunya masa itu Utsman, mushaf sekarang ternyata ada konsensus berikutnya, enggak ada. Oh, ini ya ternyata kita ini keliru ayat ini, yuk kita rubah lagi. Enggak ada. Emangnya Injil, kalau Injil baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian setengah lama, setengah baru, enggak ada. Ya. Asalis yang ketiga. Al-Qur'an munazzalun ghairu makhluqin. Qur'an itu diturunkan, berarti Qur'an diturunkan oleh Allah. Dan bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Qur'an kalamullah. Kalau kalamullah, Allah punya sifat kalam, berarti itu sifat Allah. Nah, sifat Allah bukan makhluk. Para ulama membahas begini. Al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. Ketika kita berbicara membahas tentang sifat Allah, itu berarti cabang pembahasan dari berbicara tentang zat Allah. Zat Allah jelas bukan makhluk. Ya, maka Allah punya sifat kalam dan kalamullah itu diantaranya yang tertuang di Al-Quran. Nah berarti Quran kalamullah. Kalau kalamullah sifat Allah, berarti bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Paham gak di sini? Nah ketika seorang hamba membacakan Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Betul lafaz dia, suara dia makhluk, namun yang disuarakan, yang dilafadzkan adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an ditulis sama guru-guru TPA di papan tulis. Papan tulis ini makhluk, spidolnya makhluk. Namun ayat-ayat yang dituliskan oleh guru TPA kalamullah, bukan makhluk. Ini penting ya. Karena beredar dahulu selepas Imam Ahmad keluar dari penjara, ada namanya lafziyun. Jadi Mu'tazilah tuh udah kocar-kacir. Mereka udah kocar-kacir, udah kalah. Udah enggak ada tempat lagi di kekuasaan. Mereka udah tersingkirkan dari raja, dari kerajaan. Nah, namun syubhat mereka masih tetap ada. Imam Ahmad udah bersuara, siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia sesat, maka dia kufur. Man qala bi anna al-Qur'ana makhluk fa huwa kafirun billahil azim. Tenar ucapan itu, kampanye itu. Mu'tazilah akhirnya cari siasat. Gimana? Iya, Quran kalamullah. Imam Ahmad enggak menyukai pernyataan seorang Quran kalamullah. Musti nafyu isbat. Kalau tadi baru isbat, penetapan Quran kalamullah. Musti nafyun, pengingkaran. Jadi dua. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Muncul lagi syubhat. Tadi dari kalangan Mu'tazilah yang dikenal dengan lafziyun. Iya, Quran kalamullah bukan makhluk. Ah, lihat syubhatnya nih. Ya. Tapi lafaz saya ketika saya mengucapkan Quran itu makhluk. Lafaz saya ketika mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Ini madhab Mu'tazilah yang diadopsi oleh orang-orang Asy'ari saat ini. Oleh orang-orang Asy'ari saat ini. Saat ini, bukan yang dulu. Saat ini. Orang-orang Asy'ari mengatakan Quran kalamullah enggak? Kalamullah. Tapi coba tanya kepada dia, Al-Quran yang Anda baca, Al-Quran yang Anda lafadzkan, kalamullah bukan? Oh enggak, ini ucapan saya makhluk, soalnya saya makhluk. Jadi ketika saya membaca ayat, Qul a'udzu birabbin nas, itu makhluk itu suara. Tapi yang dulu, yang Al-Quran, yang apa namanya? Yang Allah berbicara dahulu, itu kalamullah. Makanya mereka menetapkan kalamullah bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan suara. Mazhab aneh. Dibantah sama Imam Ahmad pakai ayat apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, apabila ada seorang dari musyrik meminta suaka perlindungan kepada engkau wahai Nabi, fa'ajirhu, beri dia perlindungan, beri dia suaka. Jadi kafir musta'man namanya, kafir yang diberikan suaka keamanan. Tujuannya apa kata Allah ketika dia berikan perlindungan dia? Hatta yasma'a kalamallah, supaya dia mendengar kalamullah. Kata Imam Ahmad dan para ulama salaf, mimman yasma', dari mana si kafir musta'man, si kafir yang diberikan perlindungan di negeri kaum muslimin, dari mana dia dengar kalamullah? Dari mana? Dari tilawah kaum muslimin. Berarti tilawah kaum muslimin al-matlu, lafat-lafat Quran yang kaum muslimin lantunkan, al-malfud, ma'asautihim, dengan suara-suara kaum muslimin, itu berarti kalamullah. Paham gak sini? Suara kita betul, suara kita makhluk. Bibir kita makhluk. Lidah kita makhluk. Gigi-gigi kita makhluk. Namun ketika seorang hamba bersuara, amma yatasa'alun, itu suaranya itu direkam kalamullah. Kalamullah, bukan makhluk. Nah kalau orang-orang Asy'ari mengadopsi pendapat Mu'tazilah ini, itu suaranya makhluk. Mushaf, nah, ini mushaf, pisahkan dan mushaf. Ini kan tadi di Kitab Tauhid dibacain ayatnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ya, surah Al-Waqiah ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum dan seterusnya. Ini kalamullah. Dicetak ya di bukunya, di penerbit ya. Pakai tinta, pakai apa, di atas kertas. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Namun ketika ditulis kalamullah Al-Qur'an ini, maka tulisan inilah kalamullah. Orang Asy'ari berpendapat, oh, makhluk. Karena kenapa? Karena mereka yang namanya kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, oke, tanpa huruf. Berarti yang di Quran ini bukan kalamullah kata mereka. Ini oke, bukan berarti kita menyetujui mereka ya. Enggak, kita mengingkari. Oke, oke. Tanpa suara gimana? Tanpa suara. Itu Allah katanya. Ya. Enggak, tidak bersifat suara kalamnya. Jadi dulu ketika Allah berfirman kepada Jibril, Jibril nanti menyampaikan kepada Rasulullah SAW, misalkan surat An-Naba gitu, Allah berfirman pada Jibril, gak ada suaranya. Terus gimana? Langsung terpatri di kalbunya Jibril, kalam yang ada kalamullah, kalam nafsi. Kalam nafsi itu apa? Bahasa kita, telepati. Saya bicara sama Pak Imam nih, saya tanpa mengucapkan, Pak Imam langsung tahu. Oh, iya. Oke. Makanya orang-orang Qullabi Asy'ariyah ini punya istilah tentang Al-Qur'an ini, kalamullah ini. Ya. Itu hikayah an kalamillah, ibarah an kalamillah, hikayat aja dari kalamullah. Ibarat aja, tapi itu bukan kalamullah, itu hikayatnya aja. Kata mereka. Ya. Barakallahu fikum. Karena kalau pakai suara nanti seperti makhluk. Dan makhluk itu bersuara. Kalau bersuara nanti seperti makhluk yang nanti ada lawazim, konsekuensinya. Membutuhkan bibir, membutuhkan lidah, membutuhkan gigi, membutuhkan rongga, gitu ya. Membutuhkan kerongkongan, halak, dan seterusnya. Allah gak punya sifat-sifat kayak gitu, kata mereka. Loh, memangnya nanti di Al-Quran, tangan-tangan kita, kulit-kulit kita ketika berbicara, ini tangan ada ininya nih. Dan mulutnya, pohon-pohon, batu-batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, emang itu pohon punya gigi, punya halak, punya lisan, punya syafatain dan seterusnya. Ya, dulu Rasulullah Sallam sebelum mengganti mimbar untuk khutbah di atas mimbar, mimbarnya itu sebatang kayu. Ketika diganti dengan mimbar yang baru, kayunya disingkirin ke sebelah, kayunya nangis. Nangisnya itu bersuara. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kayunya gimana? Namanya nangis nih, terdengar. Bukan kalam nafsi, kalau kalam nafsi enggak terdengar. Ini nangis. Ya, itu kan. Ya. Terdengar kan? Berarti terdengar kan, berarti ada suara dari sini. Ya? Antum bilang sama istri antum, "Dek, besok abang mau akad, mohon doa restu ya." Istri antum gak nangis lagi, histeris. Ada suara kan. Ada suara. Nah kata mereka, oh itu nanti seperti makhluk. Loh gak mesti. Gak mesti yang bersuara itu mesti ada rongga mulut, mesti ada dua bibir, mesti ada lidah, mesti ada halak dan seterusnya. Gak mesti. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Ya. Mana lagi tadi? Al-khamis yang kelima, tahrimul mujamalah ala hisabid din. Diharamkannya mujamalah basa-basi. Kan tadi nih, ayat ini mengecam orang-orang yang malah condong berpihak kepada orang-orang kafir. Ya. Menyetujui orang-orang kafir terhadap penghukuman mereka terkait Al-Quran dengan menisbatkan rezeki berupa hujan kepada bintang-bintang, dan disetujui sama orang kafir. Ini haram nih bahasa basi, diharamkan. Ala hisabidin, ya, ala hisabidinnya itu dengan mengorbankan agama, gak bisa bahasa basi, ya, gak boleh ngepret-ngepret air suci. Air suci apaan sih itu kan? Yang di Danau Toba kemarin, saya juga nggak tahu air suci apaan. Jangan-jangan air tajin atau air apa kan? Nggak tahu. Air suci dikepret-kepret ke Danau Toba dengan dilempar jeruk perut supaya selamat, itu peresmian pelabuhan Danau Toba. Anggaplah, oh dia kan nggak sungguh-sungguh, basa-basi aja. Haram seperti ini. Kesyirikan itu bukannya boleh dilakukan, tidak dihukumi kufur akbar kalau dia terpaksa. Ya. Ya. Wa man ittara wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang dipaksa? Dipaksa kalau dia enggak melakukan syirik tadi, enggak mengucapkan syirik tadi, dia dibunuh. Dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Dan para ulama pun merinci, dipaksa dalam perbuatan syirik ini, sebagian ulama menetapkan itu hanya pada ucapan. Makanya Amr bin Yasir tidak dihukumi kafir ketika dia dipaksa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau enggak dia dibunuh. Darurat. Daruratnya jelas, dia udah ngelihat ibunya, bapaknya, Sumayyah, Yasir dibunuh oleh Abu Jahal dan musyrikin. Nah, para ulama fikih disebutkan di kitab Mausu'ah Al-Quwaitiyah, Mausu'ah Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Yang namanya fikih dipaksa kufur, itu ada dua. Ada namanya dipaksa itu nakis, ada yang namanya dipaksa tam, ada yang namanya dipaksanya itu nakis tam. Yang diterima uzurnya hanya yang tam, sempurna. Artinya apa? Kalau dia enggak menturuti orang kafir untuk dia mengucapkan kekufuran, dia akan dibunuh atau dia akan tidak terbunuh namun cacat permanen pada sebagian anggota tubuh dia. Diancam dipotong tangan. Baru dia tidak dikategorikan kufur ketika dia mengucapkan kekufuran. Nah, ada juga namanya sini dipaksa tapi nakis. Ya. Nakis kurang. Itu apa? Kalau kamu enggak ngucapin kufur, saya cepol kamu. Saya gebukin kamu. Gebukin emangnya bisa bikin mati? Enggak. Cacat permanen? Enggak. Lu main pukul, antum juga berantem dulu waktu kecil kan. Ditonjok sama lawan bertikai, biasalah itu anak laki lagi kan. Ditonjok, pak, aduh, gitu aja lah. Masa, apalagi diancam, mau materi 6 ribu, jadi 10 ribu ya? 10 ribu. Wah, gimana? Ya, dan tadi saya katakan para ulama berselisih. Dipaksanya itu sebagian ulama, ini Ibnu Taimiyah memilih di kitab beliau Al-Istiqamah, dipaksanya itu hanya pada ucapan, bukan perbuatan. Ya, bukan perbuatan. Dipaksa mengucap kufur, kalau enggak dibunuh. Itu yang diterima. Sebagian ulama mengatakan dipaksa ngasih sesaji untuk berhala, seekor lalat gitu kan. Ya. Makanya itu jadi juga dalil. Pernah dengar kan hadis sudah lewat kan? Ya. Dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun ya fi dzubabin. Dan seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya, seekor lalat. Dia kan dipaksa. Qarib kata orang kampung. Main di syai di qarib. Saya enggak punya apa-apa untuk berikan sesaji. Kata orang kampung, qarib walau dzubaban. Berikan sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Waqarabahu, dia berikan. Fakhila sabilu, dikasih lewat. Wadakhala nar, namun dia masuk neraka. Walau ada sebagian ulama juga mengatakan dipaksanya itu boleh pada qaul dan fi'il, perbuatan dan ucapan. Namun taruhlah perbuatan itu kalau dia dipaksanya itu jelas tam. Kalau dia enggak turutin, dia akan dibunuh atau cacat permanen. Bukan karena basa-basi. Ulah enggak apa-apalah, saya kepret air suci ke Danau Toba, saya kasih persembahan jeruk purut ke Danau Toba. Kenapa? Kalau saya enggak ngelakuin, saya kan Pak RT, saya kan RW, saya kan presiden. Enggak enak lah. Loh. Apaan itu? Fikihnya mana kayak gitu? Ya. Enggak enak lah. Ngapain Anda ikut larung saji buat nyeror kidul ngasih kepala kerbau? Wah, saya kan bupati. Apa kata dunia? Dunia enggak kenal ente musyrik gitu. Ya. Ya. Saya kan tokoh Thomas, tokoh masyarakat. Kalau saya enggak ini apa kata dunia? Oh, musyrik. Ya. Ente musyrik kufur makan tuh, ya. Kecondongan masyarakat. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Harus dipahami. Ini orang enggak banyak bergampang-gampang ini. Ya. Apalagi sampai ada ucapan begini. Oh, enggak apa-apa. Enak aja enggak apa-apa. Itu semua kesyirikan, enggak Allah ridhoi. Yang di sini ini yu'dzar, diberi uzur. Artinya itu tetap kemungkaran, kesyirikan. Namun uzur dia tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia dipaksa. Dia dipaksa. Dipaksanya tadi ya, jelas ya. Disebutkan dalam ya kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Quwaitiyah. Saya pernah terjemahin ini. Saya foto kitabnya itu biar saya enggak dikira ngarang-ngarang. Saya sebutin jilidnya, halamannya. Saya foto kitabnya. Terus mana bagiannya? Saya stabiloin, saya upload di medsos waktu itu. Biar enggak dikira saya ngarang-ngarang. Ya. Itu fikih dipaksa itu kapan itu seorang tidak dihukumi kufur? Kalau pemaksanya itu tam, sempurna, yaitu mati dia, jelas dia ketahui kalau dia enggak ikutin dia mati atau cacat permanen. Selain dari itu enggak diterima. cuma diancam dicepol atau apa, enggak diterima. Ya. Barakallahu fikum. Jadi enggak bisa mujamalah terhadap orang kafir ala hisabidin dengan mengorbankan agama, enggak bisa. Baru jadi RW, jadi RT, sok-sok salam ya. Itu. Apa namanya? Lintas agama. Salam toleransi, assalamualaikum, salam, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya. Ente emang tahu artinya apa? Om swastiastu? Ya, saya sudah searching sih di Google, maknanya meminta perlindungan kepada tiga dewa. Loh, kok mesti ngucapin? Ya kan saya RT, wah musyrik. Ya. Baru jadi RT aja. Oh saya kan presiden, hatta jadi presiden. Saya kan dewan ini sekjen PBB, hatta jadi sekjen PBB. Ya, saya ucap PBB gimana dong? Udah ente ucap aja, ura itu mending. Mending, ura itu maknanya lebih bagus, semangat gitu. Dengar-dengar sih gitu. Ya. Dulu Rusia menang perang lawan Jerman di Perang Dunia Kedua, ya. Itu pasukannya pada ura gitu. Ura. Ya mending gitu. Saya kan sekjen PBB, masa saya ngomong apa, mending ente ngomong ura itu mending. Ya. Ya, daripada Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kata dunia? Saya kan menteri. Ah, apa kata dunia? Dunia mengatakan ente musyrik. Nah, itu dia. Ya, sok tenar apa kata dunia, emang ini siapa? Emang ini Putin, Putin aja yang dikenal dunia bilang ura kok. Allah musta'an. Mana lagi tadi? As-sadis tahrimu nisbatil matari ilal anwa. Diharamkannya menisbatkan hujan kepada bintang. Munasabatu al-ayati lil bab. Ya, apa hubungan ayat ini dengan bab ini? Itu bab majaa fil istisqa bil anwa, larangan ancaman meminta hujan kepada bintang. Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala kufri man nasaba ni'am. Akan kekufuran orang yang menisbatkan nikmat-nikmat Allah tadi berupa hujan ila ghairillah, kepada selain Allah, wa minha nisbatul matar ilal anwa'i, yaitu di antaranya menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Munasabatul ayat ini tauhid, apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Ya, karena kitab inilah kitab tauhid, kata Syekh Al-Qarawi di syarah di sini, haitsu kadzabatil ayatu, di mana ayat ini mendustakan, man nasaban ni'ama ila ghairillah. Ya, siapa saja yang menisbatkan nikmat-nikmat tadi kepada selain Allah, wa minha nisbatul matar ilal anwa. Di antaranya, di antara nikmat-nikmat itu ialah menisbatkan, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Li anna dzalika isyraqun ma'allahi fi in'amihi. Karena yang demikian itu berarti menyekutukan nikmat-nikmat Allah dengan selain Allah. Ya. Walaupun dinisbatkan itu juga kepada Allah pada nikmat-nikmat yang lainnya. Baik, cukup ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tafadhalu.